hati. Amat cerdas ilmu seluas samudra, ya Sayyidah Putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh Nabi memuliakanmu, hingga Nabi minum di bekas gelasmu. Bila marah Nabi kan memanja, sejukkan hatinya. Oh mana sungguh terpuji alakmu dengan Nabi, dengan baginda bunda selalu berseri-seri, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Sayyidah Aisyah sungguh manis sirah cintamu, bukan persis novel yang kadang cerita semu. Kau istri mulia ya Aisyah umana, Allah Rahman pilih Rasul untukmu. Mujtahidah cerdas umi yang solehah, ya Sayyidah Putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi memuliakanmu, wanita surga yang nampak di dunia, amat suci cinta dan kasihnya pada Rasulullah. Oh mana sungguh terpuji akhlakmu dengan Nabi, dengan baginda bunda selalu berseri-seri, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Sayyidah Aisyah sungguh manis sirah cintamu, bukan persis novel yang hanya cerita semu. Kau istri mulia ya Aisyah umana, Sayyidah Aisyah sungguh manis sirah cintamu, bukan persis novel yang hanya fata morgana. Kau istrimu.